Mbak, halo Tayang. Hai, kamu di mana? Masih main jam segini balik? Ya udah buruan ya, aku tungguin ya, kamu balik ya. Iya sayang. Ya udah, kamu balik. Nanti kamu kabarin aku ya. Ya udah, dadah sayang. Love you. Mwah.